Kalian tahu lagunya Firsa Besari? Waktu yang salah buat kalian. Jangan tanyakan perasaanku, jika kau pun tak berani. Nyanyi bareng dong. Dari masa lalu yang menghantuimu, karena sungguh ini tidak adil. Bukan maksudku menyakitimu, namun tak mudah untuk melupakan cerita panjang yang pernah aku lalui. Tolong yakinkan saja raguku. Semuanya. Surat yang keras, surat yang keras. Ya, ya, ya, aku dengerin curhatan kalian. Beri kisah kita sedikit waktu, semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat. Terima kasih jomblo-jomblo. Hidup memang sebuah pilihan, tapi hati bukan untuk dipilih. Bila hanya setengah dirimu hadir dan setengah lagi pergi saja, engkau pergi dariku. Biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Dirimu untukku, kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Bukan ini yang kita kerjakan. Lalu apa kau datang? Kalian kita tak pernah mengerti. Kalian lagi. Hatiku hanya tak siap terlengkap. Oh, beri kisah kita sedikit waktu, semesta mengirim dirimu untuk. tak adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Kita adalah rasa yang tepat. Terima kasih.